Matius pasai 12. Bak si uro sabat, wate isya gejak rot lampuh gandum gop, murid-murid gop nyan, laju gepot boh gandum, laju gepajuh boh gandum nyan, sabab ka dek tat. Wate jinging hai nyan, le ureng-ureng farisi, awak nyan laju jepegah ubak isya. Kalon ke, murid-murid drone, jiing ke hukum agama getanyo, dengan cara jepebut nyan getam bak uro sabat. Kejawab le Isa, pukuh golomna gatabut punyang kage pebut le Nabi Daud, wate gopnyan ngam murid-murid gopnyan de, gopnyan getamong lambait Allah, temal laju gepaja uruti nyangka tepesemah ke potu Allah. Padahai, menurut hukum agama getanyo, gopnyan menancit dengan murid-murid gopnyan, hanajit gepaja urutinyan, yang jit gepaja uruti, nake imum-imum mantong. Atau apa ke golom naga tabut di dalam hukum Nabi Musa, bahwa tip-tip uro sahabat, imum-imum yang pebut tugas bak bait Allah, geingke peraturan uro sahabat, temah hainyan hanya gepesalah, nesimak ke punya ulum pegahnyo. Di sino, nanyang lebih raya nibat bait Allah. Lam akitab nametulih, gasih sayang ke nyang ulun lake. Bukan kereban belatang. Menyo sekiraji gata betoi-betoi mupompu yang ulem pegahnyan. Pasti gata hana tepesalah urung-urung yang hana mesalah. Sabab anak manusia mengkuasa atu uro sabat. Isa tema laju getinggai tempatnyan. Tema gejak udalam saboh rumah ibadat. Nibak tempatnyan na urung yang jarojihnyan lape siblah. Nama padup dro yang tengah jemita salah yang gepubut le Isa. Awaknya laju jitanyong ubak Isa. Pekejut tepepulih ureng bak uro sahabat. Kejawab le Isa. Menyosang kirajih nasir rolam kawan gata nata pelara saboh bubiri. Dan bak uro sahabat bubirinyan rot lamon yang lumpah tak luk. Pukuh urung po bubirinyan hanaji usaha ji petengoh bubiri lamon nyan. Nyan. Manusia lebih meyum nibak bubiri. Tema menyemenan jetu tulung gop bak uro sahabat. Olehnya, Isa gepegah ubak ureng yang jaroji lape siblahnya. Sunyung keh keno jarogata. Urengnya laju jisuyung jarojihnya dan jaronya laju pulih lagi jaro siblah tru. Tema le ureng-ureng farisi laju ditinggai rumah ibadatnya. Tema laju dijak mufakat. Kena poh mate Isa. Isa getepu bahwa urung-urung farisinyan nanit brok ke gopnyan. Tema, gopnyan laju gejak nibak tempatnyan dan jahit hat urung lain yang setot gopnyan. Laju gopnyan gepepulih bandum urung yang sakit. Tema gopnyan getam urung-urung yang gepepulihnyan. Bek jepegah bak urung lain kehai gopnyan. Dengun lagi nyan, jutu punyangka gepegah le Allah rod Nabi Yesaya. Nyokuh utusan lun yang ulun pilih, urung yang lun gasih dan bitak galak ati lun. Roh ulun tema lun beri ke gopnyan, keadilan lun tema jipesampo ke bangsa-bangsa. Gopnyan hana gemedakwa atau gememucik atau mepidato barat uhraya. Tring yang lenut hana tema gelegot, panyat yang malah hana tema gepulun. Gopnyan tema mejuang sampo keadilan mutume ban bandum bangsa geputruh harapan ke gopnyan. Olehnyan laju jiba uke Isa sidro ureng buta dan kalu sabab kaji kuasa leroh jehut. Isa laju gepepulih urengnyan sampo kajut jipegahaba ngonji kemalon. Bandum ureng hiren sira jipegah. Mungkin nyokeh gopnyan anak Nabi Daud yang kage pejanji lepotu Allahnyan. Wate ureng-ureng farisi jidengo hai nyan, awak nyan jijawuk. Urengnyo nyang jid ge usir roh jihid, sabab Belzebul. Ule roh-roh jihid, kage beri kuasa nyan ke gop nyan. Isa getepu pikiran ureng farisi nyan, dema gop nyan laju kepegah ubah awak nyan. Menyuna sabunang roka pecah belah sampo kajit mekaum-kaum yang musuh memusuh. Nyan tanda jih nangro nyan hana ik metin. Tema saboh banda atawa keluarga yang terjadi pecah belah dan jid ke musuh saboh dengan yang lain. Tema yang lagi nyan rut ke ancu. Menanci temalam kerajaan iblis, menyona sabuk kawan teusai kawan yang lain, tema kerajin iblis nyanka terjadi pecah belah dan laju ancu. Gata tak pegah bawa ulun usai roh jehud, sabab kuasa Belzebul menyemenan dengan kuasa sokeh murid-murid gata ji usai roh jehud. Murid-murid gata keroh yang jehud ketanda bawa gatanya salah. Tema ulun usai roh jehud dengan kuasa roh Allah, dan nyana ke si bago tanda bahwa Allah gepepun mat perintah lam kawan getanyo. Pakriban urung hasilji tamong lam rumah urung kake jejak ripah harta urung nyan. Menyo urung kanyan hana teikat lebih ilai. Oh leh nyan, baru kegop nyan hasilji cok mandum atra urung nyan. Urung nyang hana jinong belah lun, yang sikebit ji urung nyan kaji lawan ulun. Dan urung yang hana jitem tulang ulung yang sikebit jih ka diperloh yang ulung pubut. Ngon sababnya betatepukuh menyona urung ji pubut desa ngan ji metuto marit yang hina urung yang jit tepe ampun. Tema menyo urung yang ji hina roh putu Allah urung yang hana jit tepe ampun. Menyona urung ji pegah si pupu yang sipet jih jilawan anak manusia. Urang nyan jut tepe ampun. Tema menya urang nyang jihina roh putu Allah. Urang nyang lage nyan hana jut gepe ampun. Bah kehnyan bak watenyo menancit oh uro akhirat. Mangat boh kaya nyan get, bak jih harus subongan get. Menyo bak jih hana subongan get, boh jih pi hana get. Subo jih bak kaya nyan lemah tekalon ni bak boh jih. Gata urang jehud, pakirban mungkin gata jehud tak pegah hai-hai nyangget, menyo gata jehud, pu yang jepegah le babah nyan keh tema yang tersureh dalam ati. Urang nyangget gemetuto yang jeruh, sabab urang nyan penuh ngan nyangget. Sebalik ji, urang yang jehud jemetuto hai-hai yang jehud, sabab gop nyan penuh ngan yang jehud. Tema, ingat keh, ba uro kiamat, tip-tip urang harus bertanggung jawab atau tip-tip narit yang kaji pegah yang hana meguna. Sebab tutu gata keroke yang tengui kete peputuh pekeh gata masalah atau benar. Olehnyan, namu paduk dro gure agama dan urang-urang farisi gepegah. Bapak gure, kamu kena kalon dronuh ne pelemah but yang ajaib. Kebit tak jehet jih dan dora kajih urang-urang bak jamannya. Gujawab le Isa. Gatanya talake mangat lum pelemah bud ajaib. Kegata hana tebri bahpih mesaboh bud ajaib. Malingkan keajaiban Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal leuro le malam dalam perut engkuk raya. Menancit dengan anak manusia tema. Tinggai leuro le malam dalam perut bumo. Bauro kiamat penduduk Niniwe tema jibedoh mesigo. Ngan urung-urung jamenyo dan jituduh awaknya. Sabab urung-urung Niniwe nyan, kamu tobat nibak desa-desa jih nyan. Wate Nabi Yunus gekutubah ubah awak nyan. Tema di sino bak watenyo nanyang lebih raya nibak Nabi Yunus. Bak uro kiamat, ratu nibak Nanggro Selatan tema gebedoh mesigo-sigo ngan urung-urung jaminyo dan getuduh awak nyan. Sabab ketedengo perno Nabi Sulaiman nyan bijak. Ratu nyan kuasa gejak nibak Nanggro gehnyan ji uhtat di ujung bumo. Tema di sino bak watenyo nanyang lebih raya nibak Nabi Sulaiman. Menyorah je jitinggal siro roh ureng, roh nyan jikiling bak tempat-tempat nyang to ke jimita tempat peniu. Tema nyang dimita nyan hana meteme, ngon sabab nyan laju jepegah. Ulun temak ulun gisa kurmoh nyang kalilun tinggai. Wati awak nyan katruk kede, rumoh nyan kasoh, gleh dan teatu. Laju jijak dan jiba tujuh roh-roh yang lain yang lebih jehet nibak jih nyan. Oleh nyan, awak dan jaju ditamong lam tubuh ureng nyan, laju ditinggal lam badan ureng nyan. Tema akeji, keadaan ureng nyan lebih brok nibak bak nyang kakak. Nyan keh tema nyang jet dengan ureng-ureng yang jehet bak jamennyo. Tengoh Isa mantong gepegah habar dengan urang ramenyan, teka tu ubak gopnyan, mak ge, ngon sedara-sedara gopnyan. awaknya gedong di luar siraga usaha mangat hasil gemarit dengan gopnyan. Nakuh sidro lam kawan ureng ramenyan yang na nibak tempatnya jepegah ubak isa. Hai pak, makna ngan saudara draunuh na di luar. Awaknya kena pegah haba dengan bapak. Laju ke jawab le isa. Sokoh mak ulun, sokoh temah saudara-saudara lun. Laju gopnya getunyok ubak murid-murid ge siraga pegah lagenyo. Nyokoh mak ngan saudara-saudara lun. Urang yang pebut kehendak bapa ulun di surga, nyankuh saudara ulun yang agam, saudara inong dan mak ulun.